Tapi sayang sekali, kamu tak suka. Rasanya aku ingin marah. Waktu kamu tolak aku, tapi apa boleh buat, masa aku mesti maksa. Aku mohon dengan segala hormat, kamu ngerti aku, ngerti keadaanku. Lahiriahku ada cinta yang membakarku. Aku kasmaran berandai-andai. Aku kasmaran bermimpi-mimpi. Aku kasmaran berhayal-hayal. Aku kasmaran tiada masa. Ada cinta yang membakarku.